Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan akhwat, kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi kita menyinggung tentang bagaimana pada hari dikumpulkan itu berlaku seluruh makhluk dari sejak awal penciptaan, baik itu manusia, binatang, termasuk juga bangsa jin, syayatin. Pada saat manusia menyaksikan proses mahsyar, maka binatang adalah di antara makhluk Allah yang didahulukan. Setelah keadilan itu ditegakkan kepada mereka, kambing, ayam, domba, sapi, unta, harimau, dan semua makhluk yang ada di alam, lalu Allah berfirman kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian semua seperti tanah. Maka secara tiba-tiba seluruh makhluk tadi menghilang, berubah menjadi tanah. Saat itulah kemudian orang-orang kafir, ketika menyaksikan bagaimana binatang tadi berubah menjadi tanah, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya aku pun mau kalau jadi tanah. Kenapa? Orang kafir menyadari, meyakini bahwa saat itu mereka betul-betul tidak akan mampu untuk mempertanggungjawabkan dari semua yang mereka lakukan di dunia. Maka setelah itu barulah manusia dan jin akan menjalani proses hisab, yaitu peristiwa ditampakkannya seluruh amal perbuatan setiap individu, diperiksa, dihitung, dan ditanyakan kepada pelakunya untuk diakui. Ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu gambaran padang mahsyar adalah kita diberi kelebihan yang tidak kita miliki di dunia. Mata kita, telinga kita, hidung kita diberi tingkat sensitivitas yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak bisa melihat setan? Karena di mata kita ada ghita penutup. Besok pada hari kiamat, ghita itu akan dicabut. Semua akan nampak. Semua makhluk yang dulu goib tersembunyi akan terlihat. Hidung kita dibuat sedemikian tajam dan peka. Kalau di dunia, di sana ada orang masak, di sini barangkali baunya tak dapat kita cium. Tetapi besok pada hari kiamat, 500 tahun perjalanan, itu bau surga bisa tercium. Jadi bisa dibayangkan kalau perjalanan dari sini sampai Eropa, itu butuh waktu berapa tahun. Ini jarak 500 tahun perjalanan, bau yang ada di sana bisa dicium oleh manusia. Telinga kita juga dibuat sedemikian peka. Kalau di dunia ini barangkali ceramah saya tak bisa didengar oleh satpam yang ada di pinggir jalan sana. Tetapi besok di akhirat, suara api neraka, neraka ketika diseret oleh 70 ribu malaikat. Yang neraka jahanam itu memiliki 70 ribu tali kekang. Setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ada 4.900.900 juta malaikat ya, yang akan menyeret neraka jahanam sampai bunyinya gemeretek. Suara neraka yang diseret itu terdengar oleh manusia dari jarak yang sangat jauh sekali, sehingga manusia bisa membayangkan bagaimana rasa takutnya mendengar kemarahan suara yang mengaum, mengerang, menjerit sampai-sampai raungan api neraka itu membuat pecah dinding-dindingnya. Ini dimuat di dalam surat Al-Furqan. Dan inilah suasana yang akan dihadapi oleh manusia sebelum hisab itu dimulai. Ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan berbagai hal yang kelak ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Maka inilah diantara yang akan kita kaji. Hisab individu dimulai. Jadi dimulai dari setiap manusia menghadap Allah. Gak ada satupun kawan. Menghadap Allah dengan hati yang diliputi kecemasan dan ketakutan. Jantung berdegup dengan sangat keras. Kedudukannya di hadapan Allah seperti terdakwa yang tak memiliki pembela. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ada yang pernah merasakan diinterogasi? Ada yang pernah merasakan bagaimana di sidang? Saya pernah berdialog dengan saudara-saudara yang diuji oleh Allah harus masuk penjara setelah sebelumnya mereka mengalami proses interogasi yang sangat mengerikan. 24 jam dalam sepekan tak diizinkan untuk tidur beristirahat dengan tenang. Menghadapi interogasi 24 jam full dengan kondisi tubuh yang lapar, letih, capek. Tetapi mereka masih punya harapan karena masih ada didampingi oleh pengacara. Masih diberi hak asasi manusia pada sebagiannya. Ya. Tapi hak asasi manusia di pengadilan akhirat dicabut. Enggak ada yang tersisa. Manusia menghadap Allah sendirian. Ya. Inilah yang tidak bisa kita bayangkan, di sebuah tempat yang sangat asing, yang tak pernah kita kenal, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri, tanpa ada penerjemah sama sekali. Lalu bagaimana kita berbicara? Beruntunglah saudara-saudara kita yang bisa berbahasa Arab. Ya, lagi mana yang enggak bisa berbahasa Arab, Tat? Allah akan buat mereka paham. Ya. Allah akan buat mereka paham. Tetapi di sini konteksnya bukan masalah bisa atau tidak bisa bahasa Arab. Walaupun tentu saja mereka yang mampu berbahasa Arab dengan baik, dia akan lebih beruntung karena lebih mudah untuk bisa menjawab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sendiri tanpa kawan penolong. Setiap orang dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal yang dikerjakan, ia datang sendirian tanpa disertai kerabat ataupun kawan. Tak ada yang bisa memberinya bantuan dan pembelaan, benar-benar sebagai posisi terdakwa. Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanduru aymana minhu fala yaro illa ma qaddama min amalin wayanduru ashama minhu fala yaro illa ma qaddama wayanduru baina yadayhi fala yaro illa nar tilqa awajhi fattaqun nar walau bisikit tamrah. Dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan berbicara secara langsung dengan Allah tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ia melihat ke kanan, enggak ada yang dia lihat kecuali amal kebaikan yang dulu dia kerjakan. Ketika melihat ke kiri, dia melihat amal jahat yang pernah dikerjakan. Ketika melihat ke depan, api neraka yang bergejolak siap membakar. Fattakun nar, kata Rasulullah, takutlah kepada api neraka walau bisikit tamrah, walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang mengibas-ngibaskan api neraka dengan selembar kain yang pernah dia sedekahkan di dunia. Kain yang sudah usang tapi itu masih mampu untuk membantu meringankan siksa neraka. Sepotong kurma itu bisa membantu menyiksakan dari meringankan daripada ancaman neraka. Maka kalau tadi dari panitia menyampaikan betapa kekuatan sedekah kita, jariah kita, ini betul-betul nanti yang akan menjadi pembela kita pada yaumul kiamah. Khon fidin rahimakumullah. Kemudian yang tak kalah mengerikan adalah pertanyaan tentang keimanan dan kekafiran. Apa yang akan dihisap kepada manusia? Salah satunya adalah pertanyaan tentang iman dan kufur. Allah telah menerangkan kepada manusia dan jin jalan hak dan jalan batil, keimanan, kekufuran, semua diberi pilihan. Jangan disangka orang-orang kafir tak mengalami hisab. Ada yang bertanya, bukankah orang kafir sudah pasti masuk neraka? Kenapa harus dihisab, diaudit amalnya? Ya, karena orang kafir dosanya berbeda-beda, tingkatannya tidak sama. Allah akan menegakkan keadilan kepada bangsa Amerika yang membombardir Hiroshima, walaupun nanti mereka semua bakal masuk neraka. Kenapa? Orang Jepang, rakyat yang tidak bersalah, tiba-tiba dihujani dengan bom atom yang kemudian menimbulkan korban ratusan ribu jiwa. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Keadilan akan ditegakkan, walaupun akhirnya nanti mereka tetap akan masuk neraka. Begitu proses keadilan yang ditegakkan. Maka orang kafir akan ditanya, kenapa kamu kufur di dunia? Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada konteks yang lebih lebar pada kita, mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah akan digugat oleh Allah. Jangan disangka jadi orang bodoh itu kemudian enak, enggak ngerti nanti bisa menjawab, saya enggak tahu ya Allah. Pertanyaannya tidak berhenti sampai saya enggak tahu. Kenapa kamu sampai tidak tahu? nanti di hari kiamat hanya ada 4 orang yang menggugat Allah atas keputusan neraka yang ditetapkan. Yang pertama, orang kafir yang meninggal dunia waktu balita. Yang kedua, orang gila yang meninggal dunia dalam keadaan masih gila. Yang ketiga, orang tua yang masuk Islam ketika sudah pikun, otaknya, akalnya tak berfungsi. Masuk Islam umur 99. Dia sudah gak bisa berpikir, gak bisa berbicara dengan baik. Sudah rusak akalnya. Yang keempat, orang pedalaman yang tidak pernah kedatangan seorang utusan. Gak ada nabi, gak ada kiai, gak ada mubalik, gak ada ustadz. Betul-betul tertutup dari dunia luar. Dan dia sendiri gak bisa keluar dari dunia luar itu. Orang ini nanti akan mengajukan gugatan kepada Allah. Ya Allah, kata orang gila, seandainya kau lahirkan aku di dunia dengan otak yang sempurna, tentu aku akan memeluk agamamu. Orang kafir yang meninggal dunia waktu balita juga mengatakan, ya Allah, seandainya kau izinkan aku sampai dewasa, maka aku akan memeluk ajaranmu. Orang yang pikun juga demikian, ya Allah, aku baru tahu Islam ketika akalku sudah tak berfungsi. Seandainya aku mengerti Islam ketika masih remaja, tentu aku tidak begini. Yang keempat adalah orang yang di pedalaman, yang berada dalam masa fatrah, tak ada nabi, tak ada rasul. Mereka juga komplain, seandainya aku mendapatkan seorang ustadz atau kiai, berjumpa dengan rasul dan nabi, pasti aku akan membela agamamu, ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada mereka, betulkah kalian akan mentaatiku jika aku perintahkan? Betul ya Allah, kami siap mentaati apapun perintahmu. Betul kalian akan mengatakan akan mentaati apa perintahku? Betul ya Allah. Baiklah, Allah kemudian berfirman kepada mereka, masuklah kalian semua ke neraka. Mereka kaget, mereka tidak terima. Ya Allah, kenapa kami masuk neraka? Kalau neraka kami gak mau ya Allah. Maka Allah berfirman kepada mereka, bukankah tadi kalian mengatakan akan taat kepadaku? Di akhirat, di tempat yang kalian melihat aku, kalian tidak tunduk dan taat kepadaku. Bagaimana kalau kalian di dunia yang tidak melihat aku? Maka suka tidak suka, mau tidak mau, masuklah kalian semua ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka mau masuk ke dalam neraka, api neraka itu akan dingin buat mereka, dan setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Saya sering mengatakan hadis ini, hadis sahih, kabar gembira buat orang gila. Besok kalau mereka menggugat Allah, ya, disuruh masuk neraka, masuklah ke dalam neraka. Tapi macam mana orang gila akan memahami? Ya, enggak pernah ikut ngaji. Ya. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, walau alam bisawab. Saya tentu tidak berharap, kita berlindung kepada Allah. Tapi siapa yang berani menjamin sampai tua nanti kita tidak diuji oleh Allah dengan yang lain? Ya. Tapi ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengilhamkan di antara mereka mungkin untuk mau memenuhi perintah Allah. Sehingga akhirnya mereka diselamatkan. Jadi Allah akan menggugat orang-orang kafir. Mana berhala-berhala yang dulu kalian sembah? Ya, dapatkah mereka menolong kalian? Kemudian Allah bersumpah bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kedustaan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka perbuat. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Khonifidin rahimakumullah, orang kafir itu wajib sholat tidak? Wajib. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu wa muhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini perintah orang kafir, perintah kepada orang kafir. Lam yakunil ladzina kafar min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyumul bayyinah. Artinya orang kafir itu tidak sholat itu menambah dosa mereka. Kalau sholat gimana? Kalau sholat enggak diterima karena mereka belum beriman. Berarti solusinya bagaimana? Ya solusinya harus beriman dulu, baru kemudian mereka sholat, baru mereka kemudian zakat. Kebajikan mereka kalau mereka tidak beriman, enggak ada gunanya. Ini ikhwanul fiddin rahimakumullah, orang kafir yang berbuat baik mungkin akan komplain di hadapan Allah, maka komplainnya tidak akan diterima. satu keyakinan yang harus kita pegang, ya ikhwan. Ya, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia kalau tidak dilandasi oleh iman dan takwa, maka nol dan tidak ada harganya. Ada banyak ilustrasi yang menjelaskan. Kalau ada anak muda, mahasiswa, dia tidak mendaftar di bangku kampusnya, di universitasnya, tetapi dia mengikuti semua kegiatan kampus, dia masuk tetapi berada di luar kelas, ujian dia ikut, tugas dia kerjakan, walaupun nilainya cum laude, kira-kira dia akan diwisuda tidak, Pak? Nggak bakal diwisuda. Mungkin dia komplain, saya kan mengerjakan semuanya. Iya, masalahnya kamu belum daftar. Walaupun kamu pinter, walaupun kamu jago, walaupun tugas kamu kerjakan. Begitulah dengan semua kebaikan orang kafir. Andai kata orang kafir memberangkatkan 1000 orang jamaah umroh dan haji sekalipun, maka tidak akan diterima. Orang kafir bayar zakat, tidak akan diterima zakatnya. Orang kafir bangun masjid, tidak akan sampai pahalanya. Ya, kenapa? Syarat ketentuan berlaku untuk diterimanya sebuah amal. Ya, mirip seperti peserta lomba balap lari maraton, walaupun dia memenangkan ribuan peserta lain, dia dinyatakan gagal untuk mendapatkan hadiah. Kenapa? Belum terdaftar di panitia. Ya, walaupun dia larinya, usahanya luar biasa, tetap saja gak bakal diterima, gak bakal dapat hadiah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Anda membangun rumah di atas tanah milik orang lain, gak punya surat, gak punya sertifikat. Yang punya sertifikat datang di pengadilan, yang menang yang mana? Yang punya sertifikat, ya, yang punya surat itu yang menang. Orang kafir dari kiamat nggak punya surat bukti bahwa dia adalah hamba Allah, maka sebanyak apapun amal mereka nggak akan diterima. Jangan kemudian kita bikin pernyataan, masa Tuhan tega memasukkan ke dalam neraka kepada Bunda Teresa? Orang sebaik itu kok masuk neraka? Ya ikhwan, surga ini milik Allah Subhanahu wa taala, ada syarat dan ketentuan bagaimana seorang hamba bisa memasukinya. Orang baik sekalipun, ya, menurut ukuran kita kalau tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Kemudian pertanyaan mengenai pendengaran, penglihatan dan hati. Ini menjadi musibah terbesar kita. Mata, telinga, hati, termasuk mulut kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, telinga, hati itu adalah sumber datangnya hidayah. Maka semua perbuatan yang kita lakukan itu pasti berangkat dari yang tiga. Dari mata kita yang melihat, atau dari telinga kita yang mendengar, atau dari hati kita yang merenungkan. Maka kalau ada orang yang matanya buta, telinganya tuli, dia tak punya sarana untuk bisa mendapatkan hidayah. Orang ini insya Allah dimaafkan pada hari kiamat. Ya, walaupun kalau hatinya ini berfungsi, dia akan mendapatkan. Tapi dua pintu petunjuk itu dari mata dan telinga. Inilah yang harus kita gunakan. Pastikan bahwa sholat kita, ibadah kita, amal soleh kita, pilihan kita semua ini setelah mata digunakan, telinga kita gunakan, lalu kita tahu bahwa itu benar, itu salah. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketiganya menjadi sarana penting mendapatkan ilmu pengetahuan jika digunakan untuk yang hal yang halal diperintahkan Allah, ketiganya akan menuntun manusia taat dan istiqomah. Tapi kalau digunakan untuk yang sia-sia dan terlarang, dan niscaya hanya akan menyelewengkan dan menuntun manusia kepada kebejatan moral dan kesesatan. Maka nikmat ketiga ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadisnya yang berbunyi dalam riwayat Tirmidzi, yu'tabil abdi yaumal qiyamati fayaqulu wa huwallahu alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan wa sakhartu lakal an'ama wal harsa wa taraktuka tar'asu wa tarba'u fa kunta tazunnu annaka mulakin yaumaka hadza. Allah berfirman, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta dan anak? Aku juga telah menguasakan ternak dan sawah ladang kepadamu. Aku menjadikan engkau seorang pemimpin. Apakah engkau mengira bahwa akan berjumpa denganku? Orang itu menjawab, tidak. Ya, aku gak merasa ya Allah. Dia gak mengakui. Ini model-modelnya terdakwa KPK. Ya, banyak yang enggak mengakui. Orang-orang kayak gini besok di akhirat juga enggak mengakui. Mana buktinya ya Allah? Itu dalam Al-Qur'an dikisahkan demikian. Yang suka mengelak di dunia karena enggak ada barang bukti, membuang barang bukti, di akhirat nanti akan mereka ulangi. Mana buktinya? Betapa kagetnya pada saat itu tiba-tiba mulutnya dikunci, lalu tangannya, kakinya, telinganya, semua berbicara menjadi saksi. Bahkan saat itu semua benda-benda mati akan menjadi saksi. Surat Al-Zalzalah menjelaskan yahrujun nasu ashtata liyuro a'malahum idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan semua beritanya. Maksudnya apa? Tempat tanah di mana kita berpijak semua akan menjadi saksi untuk menceritakan semua kejadian. Makanya disunahkan ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita berbuat maksiat di sebuah tempat, maka tukar maksiat di tempat itu dengan kebajikan. Kalau kita pernah berbuat jahat di satu tempat, coba baca Quran di tempat itu. Seperti dulu Umar bin Khattab, beliau mengatakan, tidak ada satu tempat yang di situ aku isi dengan kejahatan, kecuali aku ganti tempat itu dengan kebaikan. Supaya apa? Seandainya tempat itu besok bersaksi pada hari kiamat, ya Allah, di tempat ini si fulan pernah berjudi, di tempat ini si fulan pernah mencuri, di tempat ini si fulan pernah berzina, maka tempat itu pula nanti, tapi ya Allah, di tempat ini dulu dia meneteskan air mata karena takut kepadamu ya Allah, di tempat ini dia dulu bersedekah secara sembunyi-sembunyi memberikan kepada yang ini, nanti saksi akan dibalas dengan saksi yang baru lagi. Ini ya, kenapa kita sholatnya kok dianjurkan untuk pindah tempat? Supaya makin banyak saksi yang akan berbicara. Di pojok sana bicara, dulu sajadah ini pernah dipakai sholat untuk sifulan ya Allah. Sajadah sebelah sana juga bicara. Ini salah satu hikmahnya kenapa kita disunahkan untuk berpindah-pindah tempat dalam sholat. Ya, habis selesai sholat, salam, geser ke kanan lebih jauh lagi. Kalau Nabi gesernya agak jauh sampai ke dalam rumahnya. Ya, karena kamarnya hanya di samping mihrab. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang itu mengatakan, "Tidak ya Allah," Allah berfirman, "Baiklah, hari ini kamu akan aku lupakan sebagaimana engkau telah melupakan." Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian pertanyaan tentang umur, tentang ilmu, tentang badan, tentang usia remaja dan tentang harta. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an mali min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kedua tapak kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang yang empat. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, besok pada hari kiamat tempat yang disediakan Allah untuk kita berdiri hanya cukup untuk kedua telapak kaki kita. Gak bisa geser kanan, gak bisa geser kiri, gak bisa maju ke depan, gak bisa mundur ke belakang, apalagi selonjor dan kelekaran. Anda bisa bayangkan antri dalam suasana semacam ini, antri tiket kereta api atau antri tiket konser atau semisalnya, itu berdiri 2 jam 3 jam terasa sekali capeknya. Itu pun masih bisa disambi dengan minum, makan, duduk, dan semisalnya. Besok dari kiamat, ini posisinya betul-betul gak bisa geser kanan, geser kiri. Betul-betul rapet, padat. Kapan kita bisa bergeser? Kalau nama kita sudah disebut. Nama kita sudah dipanggil. Dalam antrian yang Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya. Yang pertama yang akan ditanya adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini pertanyaan yang saya yakin kita bingung untuk menjawabnya. Iya, kalau mereka usianya sebentar, bagaimana kalau diberi umur panjang? Iya, kalau dia mungkin tinggal di satu daerah enggak berpindah-pindah, yang dikerjakan hari itu setiap harinya itu-itu saja. Pagi berangkat, ke sawah, sore pulang, malam istirahat, terus begitu sampai tua. Bagaimana dengan mereka yang punya pengalaman melancong ke berbagai penjuru dunia, 24 jam berganti aktivitasnya? Sulit kita untuk menjelaskan, sulit kita untuk menjawab. Kemudian kita juga ditanya tentang ilmu yang kita punya. Ini lebih berat lagi buat orang terpelajar. Kalau anak SD barangkali sederhana pertanyaannya, tapi kalau anak SMA, apalagi anak S1, S2, S3, ini soal-soalnya tentu lebih berat. Maka para ulama nanti di akhirat ini juga yang pertanyaannya jauh lebih berat. Tapi singkatnya begini ya, jangan kemudian merasa daripada saya ditanya banyak-banyak ya gak bisa jawab, mendingan gak usah belajar. Ini juga berat. Kenapa? Dia nanti ketika terjerumus gak tahu hukum ini, hukum itu. Pertanyaannya bukan kemudian, kenapa kamu melakukan gini? Saya gak tahu ya Allah. Gak cukup sampai di situ. Akan dikejar lagi. Kenapa kamu sampai gak tahu? Ya, kalau mampu menjawabnya, bebaslah. Tapi sulit rasanya untuk bebas menjawab pertanyaan semacam itu. Yang paling berat lagi tentang harta. Qonifidin rahimakumullah. Ini di zaman sekarang jauh lebih berat. Saya buat ilustrasi ya. Kalau Anda dikasih duit 50 ribu untuk menghabiskan selama satu hari, lalu nanti dimintai pertanggungjawabkan buat notanya, saya yakin kita mudah untuk mengingatnya. 50 ribu ngabisin satu hari, sore hari buat laporan untuk apa saja, kita akan ingat itu. Pagi makan soto 10 ribu, siang makan mie ayam, minum es teh 20 ribu, sore jalan-jalan beli cilok, beli ini 20 ribu. Itu laporannya pendek, hisapnya menjadi ringan. Tapi bagaimana kalau Anda saya kasih uang 10 miliar, habisin dalam waktu satu pekan? Coba bisa dibayangkan kayak apa jawabnya, gimana Pak? Ya. Maka orang kaya dengan orang miskin, selisih nanti untuk proses hisapnya itu sampai 50 ribu tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Kalau kita buat ilustrasi sederhana. Kalau ibu-ibu belanja di mall misalnya, masuklah ke Transmart ini ya. Bawa duit 50 ribu, kira-kira di kasir lama tidak? Enggak ya, cuman bawa satu apa namanya sabun isi 2 kiloan gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda membawa 3 keranjang gitu loh, ya. Itu di kasirnya lama sekali, bendanya banyak sekali. Tapi nanti kalau sudah di rumah beda. Yang bawa permen satu dinikmati cuma sebentar, yang bawa 3 keranjang bisa lama. Maksudnya apa? Walaupun orang kaya itu hisabnya sangat lama, tapi boleh jadi kedudukan di surganya lebih tinggi, lebih mulia. Kenapa? Karena banyak amal yang dia kerjakan. Bahkan ada seorang tabiin yang mengatakan, demi Allah, aku meninggalkan untuk keluargaku 1.000 dinar atau 3 miliar. Yang dengannya nanti aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, lebih aku sukai daripada aku tinggalkan mereka dalam keadaan terlantar. Ninggalkan keluarga 3 miliar asal bisa dipertanggungjawabkan, gak ada masalah. Daripada kemudian tidak kita tinggalkan lalu mereka meminta-minta ngemis kepada sembarang orang. Ya, ini artinya apa? Di sini hasungannya bukan hasungan kemudian kita tidak punya harta, tapi hasungannya adalah bagaimana memiliki harta, mengeluarkannya pada titik yang bisa dipertanggungjawabkan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menarik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dua orang kaya miskin, yang satu menderita, yang satu bahagia, melalui meja pengadilan, Allah menghisap orang miskin. Ketika orang miskin itu ditanya oleh si kaya yang ada di sebelahnya, kok kamu cepat sekali? Ya saya yang mau diperiksa apanya? Gak punya apa-apa. Ya, sementara si kaya ini disiksa, diperiksa dengan waktu yang sangat lama sekali. Ada gak yang pernah diinterogasi sama polisi di sini? Hah? Ada gak? Ya, saya pernah mengalami cuman kasus keliru apa begitu ya, lama sekali. Ya Allah, ditanyakan dari nama-nama anak, nama istri, dari mulai jenjang sekolah dulu di mana, diperiksa semuanya. Ya, cuman kesalahan yang sangat sepele begitu ya. Saya gak bisa membayangkan. Makanya ketika Ustadz Bahtiar Nasir dipanggil oleh polisi, ditanya sampai panjang sekali, beliau nangis. Ya, polisinya bertanya, Ustadz kenapa nangis? Kata beliau, kasus saya itu apa ya? kok sampai berbelit-belit begini, pertanyaannya puluhan ratusan banyaknya. Besok terus hari kiamat saya akan ditanya apa ini? Ya, 24 jam satu hari, sekian puluh tahun sudah dijalani, semua tidak akan terlewat. Interogasi polisi itu kan tetap aja ada yang tidak terkena ya. Itu saja sudah sangat menyulitkan dan membuat kita jadi tersiksa. Bagaimana besok interogasi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, walaupun demikian ya, ini saya menghasung kepada orang yang diberi rezeki dan karunia. Ada hadis yang menceritakan tentang ahlul musibah dengan ahlul afiyah. Ketika ahlul musibah begitu mudah dan ringan hisabnya, sementara ahlul afiyah begitu lama prosesnya. Lalu ahlul afiyah berkata, ya Allah, kalau memang orang yang kena musibah, orang miskin dan menderita seperti ini, engkau beri ganjaran kepadanya. Wallahi, kalau seandainya aku tahu seperti ini, aku siap untuk menjalani kehidupan dunia dengan keadaan dagingku dicabik-cabik, digunting-gunting sedikit demi sedikit. Tapi kalau hadis ini sudah kita dengarkan, saya mau tanya sama antum sekalian, milih jadi orang susah apa orang bahagia, Pak? Milih jadi orang miskin atau orang kaya? Milih jadi ahlul musibah atau ahlul afiyah? Enggak boleh kita meminta ahlul musibah. Doa kita kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Tetap saja yang kita minta kepada Allah adalah kebaikan. Yang kita minta adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada seorang sahabat Nabi, dia sakit, menderita, mengerang, menjerit, merintih. Deritanya sangat luar biasa. Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan saudara kalian ini? Maka sahabat tetangganya membisikkan, ya Rasulullah, saudara kita ini pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ingin menyiksa aku di neraka, segerakan siksa itu di dunia, daripada nanti aku menanggung siksa neraka yang tiada terkira. Kira-kira doa kayak gini bagus gak ini? Sebetulnya bagus ya, saking takutnya kepada api neraka kan. Tapi apa kata Nabi? La, jangan, kalian gak ada yang kuat untuk menerima siksa Allah. Jangan berdoa seperti itu, tapi berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya sahabat yang sudah berpekan-pekan sakit ini, tiap hari merintih, menjerit, mengerang dan sebagainya, diajari Nabi dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barulah kemudian sahabat tadi sembuh. Jadi Islam walaupun mengajarkan yang demikian, tapi tidak kemudian menghilangkan rasionalitas akal kita. Kita tetap diajarkan untuk memilih yang terbaik. Tidak sebagaimana ajaran-ajaran tertentu yang menyiksa diri mereka. Ada kan ajaran-ajaran kayak gitu? Dengan mencambuki tubuhnya, dengan menyiksa dirinya. Islam tidak mengenal ajaran semacam itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang berat pada harta ada dua. Satu, min aina iktasabahu wa fima angfaqahu, dari mana engkau mencarinya. Yang kedua, kemana engkau membelanjakannya. Inilah yang paling berat untuk hisab harta, karena ada dua. Kalau yang lainnya hanya satu pertanyaan, untuk harta ini ada dua. Ikhwan fillah, barangkali kalau min aina iktasabahu, untuk dari mana kamu mencari, saya yakin yang sudah rajin ngaji, paham fikih muamalah maliyah, dia tidak akan memakan riba, dia tidak akan menerima suap, dia enggak akan jual narkoba, dia enggak akan jual barang haram, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan kolusi, dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan dalam masalah harta. Tetapi bukan berarti itu selesai. Kita masih menghadapi pertanyaan, kemana engkau belanjakan? Tadi makan siang diantar panitia ke rumah Padang. Kawan yang mengajak memberitahu ada temennya yang punya motor NMAX, belinya 50 juta. Juara lomba modifikasi, biaya modifikasinya 150 juta. Saya bilang, wah kalau sudah seperti itu, sudah tidak halal. Itu berat besok hisabnya. Ya. Berat sekali besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang kemudian membelanjakan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ingat, cinta harta yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau dia masih mengandung unsur intifa, yaitu bermanfaat buat urusan dunia dan akhirat. Tetapi di luar daripada itu, Rasul menyebutkan ada kendaraan setan, ada rumah setan. Ya, partai setan ada enggak? Ada juga ya. Kalau itu dalam Al-Qur'an ya, Hizbus Syaiton ya. Khon fidin rahimakumullah. Kendaraan setan tuh yang kayak apa? Rasul menyebut kendaraan itu ada tiga. Satu kendaraan milik Allah, dua kendaraan milik setan, tiga kendaraan milik kita. Yang milik Allah yang kayak apa? Kalau dipakai buat ke majelis taklim, kalau dipakai buat menghadiri jenazah saudara kita, dipakai buat berangkat ke masjid dan seterusnya, itu kendaraan milik Allah. Kendaraan milik setan, kalau seringnya jalan-jalan ke tempat maksiat. Kendaraan milik pribadi yang nanti gak berguna, kalau cuma dipakai buat jalan-jalan yang tidak berguna. Itu nanti namanya milik kita. Rumah juga begitu Pak. Ada rumah Allah, ada rumah setan, ada rumah kita. Kalau memang itu di dalamnya penuh dengan kebaikan, itulah rumah Allah yang nanti akan meringankan hisab kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian anjismihi fi ma'afnah, tentang tubuhnya. Ya, beruntung orang-orang yang tidak diuji oleh Allah dengan ketampanan dan kecantikan. Cara menjaganya cukup gampang. Tapi buat mereka yang diuji oleh Allah dengan wajah tampan, hidung mancung, dada bidang, badan atletis, ini hisapnya lebih berat daripada yang kurus kering, jelek, hitam keriting, ya, yang tidak menjadi fitnah buat orang, ya. Khonifidin, ahwat fillah, hati-hati nih, orang Bandung nih banyak yang jadi fitnah loh, ya. Ya sebenarnya bukan cuma orang Bandung saja, ya. Intinya siapa yang menyalahgunakan tubuhnya untuk hal-hal yang tidak perlu, ya. Ahwat-ahwat terutama, ini era media sosial. Hobi selfie yang disalahgunakan, ya. Saya nggak perlu panjang lebar membahas yang satu ini. Yang pasti sebetulnya setiap kita sudah merasakan bahwa hobi update status selfie, khususnya bagi perempuan ya. Kalau bagi laki-laki mungkin agak berbeda. Agak berbedanya bagaimana? Ya, karena foto laki-laki sama foto perempuan beda daya tariknya. Gitu ya, daya tariknya foto laki-laki dan daya tariknya foto perempuan ya. Tetapi ala kulli hal, semuanya berpotensi untuk menimbulkan fitnah ya. Karenanya untuk yang satu ini tentang tubuh kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya. Kemudian pertanyaan tentang kenikmatan. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Setetes air yang kita minum, baju yang kita pakai, kendaraan yang kita punya, semua kenikmatan bahkan desahan napas kita. Ingat ya, orang kafir akan dimintai pertanggungjawaban sampai sebutir nasi yang masuk ke dalam perutnya. Kenapa? Sebutir nasi yang dimasukkan ke dalam perutnya membuat dia makin kuat bermaksiat. Setetes air yang masuk ke dalam tenggorokannya membuat dia kuat bermaksiat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kul man harrama zinatullah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hamba yang beriman. Kul hiya lilladina amanu khalisata yaumil qiyamah. Orang beriman ketika dia memiliki pakaian, memiliki makanan, memiliki minuman, kalau dipakai di dalam kebaikan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi orang kafir ya, bahkan andai kata dia makan tubuhnya jadi kuat, setelah tubuhnya kuat dia kemudian datang membantu untuk pembangunan masjid, itu pun tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Dia tetap berada dalam kekufuran. Makanya Masya Allah ya, Rasulullah melihat orang kafir itu seperti pasien yang melihat seperti dokter yang melihat pasien yang sangat berharap kesembuhan pasien tadi. Lihat dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaima anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat pengin menyelamatkan kalian. Jadi mata beliau melihat orang-orang kafir Quraisy yang kufur ini betul-betul seperti seorang bapak yang ingin menyelamatkan anaknya. Maka lihat bagaimana semangat beliau untuk mengislamkan mereka. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita. Melihat saudara-saudara kita yang belum hijrah, jangan kita lihat mereka sebagai penjahat ya. Ya. Melihat saudara-saudara kita yang belum bertobat, jangan kita anggap mereka sebagai orang bejat. kita harus melihat mereka seperti pasien sakit yang ingin bebas tetapi mereka tidak mampu, bahkan mereka memang butuh untuk dibantu, ya. Kemudian, nah ini yang juga tidak kalah beratnya, pertanyaan mengenai perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan. Selama hidup kita bikin perjanjian berapa kali? Transaksi dagang berapa kali? Janji mau sedekah, janji mau membantu si fulan, janji yang banyak sekali. Segala bentuk perjanjian antara seorang hamba dengan Allah, perjanjian antara hamba dengan hamba akan dimintai pertanggungan oleh Allah. Di hadapan Allah, segala bentuk kecurangan dan pemutusan secara sepihak atas sebuah perjanjian akan diberi balasan yang setimpal. Masya Allah, ini yang mengadakan deal-deal kontrak politik yang janjinya itu di disebar ke seluruh media. Makanya ngeri kita kalau sudah musim kampanye itu loh. Tapi herannya, kita itu paling suka dengan orang yang mengingkari janji. Saya kasih contoh ya, kalau ada dua calon. Yang satu, saya berjanji kalau saya dipilih, nanti akan bla bla bla bla bla sampai ada 60-70 janji yang diucapkan. Caleg yang satu bilang begini, saya gak berani janji apa-apa, saya takut nanti dengan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kepilih gak? Gak bakal kepilih yang kayak begitu. Kita lebih suka yang banyak mengobrol janji ini. Itu ya. Makanya Masya Allah, ini sangat berat sekali ya. Jadi segala bentuk kecurangan, pemutusan sepihak, perjanjian apapun, jangan khawatir. Anda jangan kecewa kalau pernah dikecewakan oleh orang lain. Ya, pernah dijanjikan begini, gak diberi ya. Hati-hati jangan suka janjiin mau menikahi akhwat ya. Terus gak terpenuhi, besok di akhirat bisa menggugat loh. Katanya saya dijanjikan nanti akan dilamar sampai umur sekian, ternyata dia gak datang. Ya Allah, ya. Jangan suka tebar pesona, menebar janji begini-begitu kepada mereka. Kalau belum siap, tahan. Kalau sudah siap, temui orang tuanya, ya. Jangan kemudian banyak berjanji manis begini. Tapi rata-rata orang pacaran itu suka janji-janji manis gak, Pak? Memang isinya kayak begitu pacaran itu, ya. Adanya janji-janji manis semua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha syuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji, janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu yang suka menjanjikan buat anak-anaknya. Oh, tapi biasanya yang suka menjanjikan itu bapak-bapak, ya. Betul, saya merasa dalam pengalaman berumah tangga, dibandingkan saya dengan istri, lebih banyak saya yang menjanjikan. Kenapa? Laki-laki itu menggampangkan dibandingkan dengan perempuan. Bi, besok jalan-jalan ya, sambil ngetik, ya. Gak sadar dengan apa yang diucapkan, ya. Tahu-tahu besok anak nuntut, Masya Allah, ya. Sampai kepada janji yang kita berikan kepada anak-anak kita, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Saya ingatkan, besok di hari kiamat, secinta apapun istri Anda kepada Anda, ketika dia didolimi di dunia, dijanjikan tak terbukti, di hari kiamat kira-kira istri akan kasihan sama suami enggak? Bu, kira-kira besok Anda akan kasihan sama suami Anda enggak? Enggak ada rasa kasihan sama sekali. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Anak yang sangat mencintai orang tuanya, tapi pernah dikecewakan, di hari kiamat bisa menuntut, dia akan menuntut. Gak peduli itu bapaknya, gak peduli itu anaknya, gak peduli itu istrinya, gak peduli itu suaminya. Kapan mereka akan peduli? Kalau sudah masuk ke dalam surga, baru dia nyari-nyari. Mana ya istriku ya? Mana ya temanku ya? Mana teman ngajiku ya? Tapi sebelum dimasukkan ke dalam surga, dia akan menggugat dan meminta siapapun yang dikira akan mampu menyelamatkan dirinya. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan dirinya, bahkan Rasul pun tidak akan peduli dengan anaknya. Ingat sabda Nabi kepada Ibunda Fatimah, "Ya Fatimah, selamatkan diri kamu. Bapakku enggak bisa menyelamatkan kamu." Kan begitu, ya? Jadi sampai seperti itu. Semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk yang satu ini Masya Allah terkait dengan janji yang pernah kita ucapkan, ya. Dan kita hidup di era yang terlalu banyak janji. Iklan itu isinya janji bukan? Janji semuanya, ya. Saya pernah diajak diskusi dengan seorang kawan, makanan yang paling baik, minuman yang paling baik, itu yang tidak pernah diiklankan. Kenapa? Karena iklan 90% isinya kebohongan. Bayangkan, pusing 1 menit langsung hilang. Asam urat setengah menit langsung sembuh. Ya, panu kurap kadas setengah menit langsung mulus. Coba ya. Iklan kan kayak begitu, gitu ya. Dipraktekkan enggak ada yang terbukti semuanya, ya. Makanya Nabi bersabda, iklan itu memang mendatangkan keuntungan tapi bisa mencabut berkah kalau seandainya dipenuhi dengan kebohongan, ya. Pertanyaan mengenai keluarga dan anak buah. Masya Allah ya, anak buah termasuk pertanyaan tentang rakyatnya, pengikutnya. Seorang suami kepala rumah adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ibu-ibu berbahagia. Kenapa? Wanita akan ditanggung dosanya oleh 4 pria. Yang pertama adalah suaminya, yang kedua bapaknya, yang ketiga kakaknya, yang ketiga adalah bapaknya, suaminya, saudaranya, anaknya. Sementara Anda laki-laki akan menanggung 4 dosa wanita. Yang pertama adalah istri Anda. Kalau ada seorang suami yang tak peduli dengan keadaan istrinya, semua dosa istri akan dipikul oleh suami, tapi suami tidak akan bertanggung jawab terhadap istri tidak akan bertanggung jawab kepada dosa suami. Kalau ada seorang anak yang melihat ibunya terlunta-lunta, di hari kiamat anak akan bertanggung jawab kepada nasib ibunya. Kalau ada seorang bapak membiarkan anak gadisnya melakukan perbuatan nista, zina, dosa dan sebagainya, bapak akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga kalau Anda seorang kakak, punya adik yang terlantar, padahal Anda mampu untuk membimbing, seorang kakak akan diminta pertanggungjawaban. Ini beratnya dosa seorang laki-laki, ya. Karena dia memang rata-rata sebagai pemimpin, maka ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ikhwan fiddin, sering-seringlah para suami bicara dengan anak istri, "Nak, kita bukan cuma pengen kumpul bahagia di dunia, tapi juga kita ingin berbahagia sama-sama sampai di surga. Ayolah, ya, kita ingat nih, kalimat ini harus sering kita ajak. Masuk surga sekeluarga ini menjadi tagline keluarga kita, ya." Kemudian barang siapa yang didebat di dalam hisab, maka pasti akan terkena siksa. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau pertanyaan malaikat kepada kita bunyinya, kenapa kamu dulu ngambil uang ini? Ah, kalau pertanyaannya kayak gitu, itu sudah pasti disiksa. Ya. Tapi kalau pertanyaannya, kamu dulu pernah mencuri, tetapi kamu mencuri karena terpaksa. Anak istrimu mau kelaparan, mau mati. Ya, Allah memaafkan perbuatan kamu. Yang punya pun sudah mengikhlaskannya. Nah, itu bukan didebat. Jadi kalau pertanyaannya itu kenapa, itu sudah otomatis akan dihukum. Enggak mungkin kita bisa menjawab. Pasti kita bersalah. Tapi kalau kita ditanya oleh malaikat, kamu dulu pernah membunuh si fulan kan? Ya. Tapi kamu melakukan karena terpaksa melakukannya, karena begini begini begini dan seterusnya. Ah, itu berarti kita akan selamat. Ya. Kamu dulu pernah menyuap si fulan kan? Tetapi itu kamu lakukan demi mengambil hak kamu yang tidak ada cara lain kecuali dengan menyuapnya. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa kamu menyuap dia? Ah, itu sudah pasti orang itu enggak bisa menjawab. Inilah makna hadis yang berbunyi man su'ila uziba. Siapa yang ditanya pasti kena siksa. Ya, makanya hisab itu ada dua, hisaban yasira dan hisaban syadida. Hisaban syadida itu dengan pertanyaan tadi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Tapi kalau hisaban yasira itu kita hanya diperlihatkan. Kamu dulu pernah punya utang kan? Enggak dibayar. Ah, tapi yang punya sudah mengikhlaskan. Tapi kalau kenapa kamu dulu ngutang enggak bayar? Nah, itu sudah otomatis dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan tadi. Kemudian hisab orang munafik dan orang yang berbuat riya. Nah, ini di dunia enggak kelihatan itu. pamer, riya dan sebagainya, hati kita saja sulit untuk kemudian menebaknya. Maka ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an fi ma na'lam wa na'udzubika fi ma wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang tidak aku ketahui, dan aku beristighfar kepadamu dari yang aku ketahui. Ya. Kemudian bersyukurlah kita, ikhwan fillah rahimakumullah, kita umat Nabi yang paling belakangan, tetapi proses hisabnya kita di antrian paling depan. Makanya para Nabi dahulu iri pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Walaupun dia datangnya belakangan, setelah orang Yahudi, setelah orang Nasrani, tetapi nanti pada hari kiamat dia yang dimajukan duluan. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina. Kita memang manusia terakhir, tetapi kita besok yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Cinta dan benci pun akan dihisab. Hati-hati. Anda cinta kepada orang beriman, ada pahalanya. Anda benci kepada orang beriman, ada dosanya. Anda cinta kepada orang kafir, mengagumi mereka, ada siksanya. Anda benci kepada kekufuran, ada pahalanya. Ini amalan yang tersembunyi. Kita mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Allah nanti akan membongkar isi hati kita ini cenderung kepada siapa, membela orang kafir atau membela orang beriman. Ini semua akan dihisab. Jadi ternyata rasa senang, benci, dendam, iri, kasih sayang, sabar, ridho, dan sebagainya, semua ada nilainya, ada poinnya. Bukan hanya hisab pada amal perbuatan yang nyata. Hisab atas niat pun juga ada. Khonifindin, katanya niat itu gak dihitung. Niat seperti apa yang tidak dihitung? Bapak Ibu sekalian, pada zaman dahulu, dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam, ada satu keluarga yang punya kebun, yang biasanya fakir miskin akan berdatangan untuk meminta bantuan. Maka keluarga ini pada malam hari sudah meniatkan diri akan ke kebun tadi memanen hasilnya sebelum orang miskin tiba. Lalu mereka mengatakan, ayo kita tidur bersama, nanti malam kita bangun segera ke kebun. Akhirnya mereka bangun malam menjelang subuh itu, tapi rupanya fatofa alaiha taifu mir rabbika hum naimun. Pada saat mereka tidur, datang bencana dari langit membakar semua perkebunan mereka. Begitu mereka masuk ke dalam kebun mereka, kaget, loh kok enggak ada panennya semua? Ini jangan-jangan kita keliru. Innaladzalun qala bal antum mahrumun. Ya, akhirnya mereka sadar bahwa satu malam itu Allah menurunkan siksa. Apa kesimpulan ayat ini? Orang yang berniat berbuat maksiat, walaupun belum berbuat, tetap akan mendapatkan hukuman dan siksaan selama niatnya masih ada. Lalu maksiat seperti apa yang niatnya tidak akan dianggap? Yaitu maksiat yang tidak jadi dilakukan karena kesadaran dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mau mencuri, sudah mencongkel jendela, tiba-tiba ketangkep, ketahuan, dikejar-kejar, enggak jadi mencuri, dosa enggak itu? Dosa. Kenapa? Yang menggagalkan bukan niatnya bertobat, tapi ada orang lain yang melihat. Silahkan diteruskan sendiri untuk dosa-dosa yang lainnya. Ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang dihisap dari kebaikan adalah sholat kita. Maka mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Ini kalau ibadah. Kalau dosa yang diaudit pertama kali apa, Bu, Pak? Ada yang tahu? Yang pertama kali dia audit adalah masalah darah. Selama di dunia kita tidak pernah menumpahkan darah manusia, maka insya Allah dosa yang lainnya akan ringan. Tapi hari ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, potensi kita menumpahkan darah orang, terutama yang tidak sengaja, di era sekarang itu sangat mungkin. Anak muda naik motor, kebut-kebutan, remnya blong, nabrak, menimbulkan kematian. Kecelakaan sudah terlalu banyak kita saksikan. Ingat dalam Islam, kalau ada orang membunuh orang lain tidak sengaja, seperti tadi naik motor kemudian gak sengaja nabrak orang sampai meninggal dunia, hukumannya ada tiga. Pertama, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik nyawa. Dia dihukum berpuasa 60 hari berturut-turut. Gak boleh diseleni, gak boleh di jarang-jarang. Harus total langsung 60 hari. Yang kedua, dosa kepada keluarga korban yang kita tabrak seorang pekerja. Gara-gara dia meninggal dunia, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya kehilangan anak laki-lakinya, kakaknya kehilangan adiknya, pamannya kehilangan keponakannya, dan seterusnya. Maka dosa ini ditebus dengan membayar onta 100 ekor atau 3 miliar rupiah. Bukan cuma ngasih uang bela sungkawa 20 juta. Ya. 3 miliar. Yang ketiga, dosa kepada yang ditabrak. Besok di hari kiamat akan dipertemukan tuh yang nabrak dengan yang ditabrak. Yang ditabrak akan menggugat. Keadilan akan ditegakkan. Itu dosa membunuh tidak sengaja. Kira-kira kalau sengaja kayak apa dosanya? Ya. Khonib bin rahimakumullah, hisab atas kedoliman individu ini juga akan ditegakkan. Mangkanat lahu mazlamatun li akhihi li ahadin min irdi au syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang pernah mendolimi saudaranya, mengambil hak mereka, segera minta dihalalkan sekarang sebelum datangnya hari di mana dinar dirham tidak akan berlaku lagi. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Kalau dia punya kebaikan, maka kebaikannya diambil sesuai dengan kadar kedolimannya. Saya sering mengatakan dosa koruptor tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya seperti apapun enggak bisa. Loh kok bisa, Zat? Iya, enggak bisa. Anda bisa bayangkan, dia mengkorupsi anggaran untuk rumah sakit umum sekian miliar, dana untuk beli obat dimakan sama dia. Akibatnya ada rakyat jelata yang antri gak kebagian obat meninggal dunia. Gimana minta maafnya coba kayak begitu? Korbannya sudah mati. Mengkorupsi proyek pembuatan jalan. Harusnya jalan ini 10 tahun masih tahan. Baru 2 bulan sudah berlubang-lubang. Akhirnya ada orang berkendara kecelakaan meninggal dunia. Itu yang makan duit aspalnya. Minta maafnya sama siapa, Pak, coba? Ya. Korupsi EKTP, gara-gara gak punya KTP kita jadi dipersulit kesana kemari, gak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Meninggal dunia gara-gara antri lama sekali. Gitu kan? Mungkin kecapean, kelaparan, mau cari sembako, nunjukkan KTP dia gak punya. Gitu ya. Harus proses dulu dia, Masya Allah tersiksa seperti itu. Itu minta maafnya sama siapa coba, Pak? Ya. Korbannya sudah gak ada. Kalau korbannya masih ada, kita bisa minta maaf. Sekarang dia sudah keburu meninggal dunia, minta maafnya sama siapa coba? Maka ini paling berat dosa korupsi ini di akhirat itu. Saya katakan mau tobat, mau haji 10 kali, umroh setiap bulan, gak bakal diterima. Kenapa? Ini dosa kepada manusia, bukan kepada Allah semata. Ya, makanya yang paling berat, dosa tertinggi manusia, ya, dari dosa-dosa yang ada ini adalah dosa yang hubungannya dengan manusia. Walaupun itu dosanya di bawah syirik, tetapi dosa itu paling berat untuk dimintakan maaf, sebab ini berhubungan dengan manusia. Ya, sampai ketika nanti kebaikan kita habis, ternyata kok masih banyak yang menggugat, masih banyak yang menuntut, banyak yang celaka, banyak yang meninggal dunia, mereka menggugat kepada orang yang pernah mengkorupsi tadi. Maka semua kebaikan dia akan dicabuti. Ketika dia sudah gak punya kebaikan lagi, maka apa? Dosa-dosa orang tadi ditimpakan kepada orang ini. Tadinya dia sudah siap masuk surga, gagal dan harus masuk neraka. Ya, Rasul bersabda, atadru namal muflis. Kamu ngerti gak orang bangkrut itu siapa? Ah, diceritakanlah tentang orang tadi. Ya, makanya saya menasihatkan kepada para majikan, para pejabat, ya, orang-orang yang berpotensi untuk menyakiti banyak orang, hati-hati kepada dosa yang nanti mereka akan menggugat kita pada hari kiamat. Umar bin Khattab takut ketika jalan berlubang kalau ada unta yang nanti lewat kemudian terperosok, sampai beliau harus memperbaiki jalan itu sendiri. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sudah memasuki pukul 8:30, sebetulnya masih banyak tema yang terkait dengan dialog, terutama ya tentang dialog di Padang Mahsyar. Tapi nanti mungkin ada di antara pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke arah sana, nanti akan sedikit kita singgung ya dialog-dialog yang terjadi di Padang Mahsyar. Demikian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagaimana kalau kita sholat dalam ruangan yang ada salibnya? Gak boleh. Ya, kalau terpaksa ditutupilah. Gitu ya, harus ditutupi. Memangnya gak ada tempat yang lain untuk sholat? Umar bin Khattab ditawari sholat di gereja saja tidak mau. Pada ya, lalu Umar bin Khattab kemudian sholat di luar gereja. Ya, jadi jangan, usahakan jangan sholat menghadap ke arah gambar, ke arah salib, ke arah tulisan. Kalau itu lebih kepada nanti mengganggu. Sah tidak sholatnya? Sah, tetap sah sholatnya ya. Ini hanya masalah adab saja ya. Bagaimana menyikapi atasan kita yang terkadang seperti mendoktrin dengan kata-kata yang sering atasan saya ucapkan ya? Maksudnya doktrin seperti apa ya? Ya, intinya kalau terkait dengan masalah salib tadi, berupayalah untuk sholat di tempat yang lebih baik dari kondisi yang semacam ini. Jika orang yang dulunya seorang yang hina, pemabuk, pezina, pencuri, pendosa besar ingin bertobat, apakah tobatnya diterima? Apakah di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban? Seorang tabiin mengatakan, semua dosa yang kita lakukan, catatannya akan tetap tersimpan sampai hari kiamat walaupun kita telah tobat. Catatannya tidak dihapus. Seperti Anda punya utang, sudah dilunasi, notanya masih disimpan. Walaupun sudah ada tulisan lunas, begitu ya. Sampai kapan? Sampai dibacakan nanti pada hari kiamat. Ya. Tetapi ada riwayat lain yang menyebutkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapuskan catatan dosa, tapi ada yang namanya al-afiyah. Apa itu afiyah? Pemutihan. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Orang yang mendapatkan afiyah itu berbeda dengan orang yang mendapatkan maghfirah. Kalau mendapatkan maghfirah, catatan dosanya masih ada, tapi kalau mendapatkan afiyah, Allah akan hapuskan jejak-jejaknya. Ya. Makanya kita diminta untuk bukan hanya minta ampun tapi juga minta al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afu, bukan al-afiyah, al-afu. Allahumma ka innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian dosa satu dengan dosa lainnya berbeda-beda. Kalau dosanya itu hanya kepada Allah semata, bertobat kepada Allah langsung selesai. Tapi kalau dosanya berhubungan dengan manusia, ada syarat yang keempat, yaitu harus minta dihalalkan. Kalau Anda pernah misalnya mencuri ya. Jadi begini, dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 35, Allah menyebutkan ada empat tingkatan dosa. Yang pertama adalah dosa yang disebut dengan ismun.